بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كده لنجدكن شرح منظومة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، بيت 24. Masih yang kemarin ya, ada beberapa hal yang belum kita bahas terkait kaidah wasail umuri kal maqasidi. Bahwasanya wasilah-wasilah, sarana-sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya, sebagaimana maksudnya. Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Az-zawaid di sini maksudnya hal-hal yang menyempurnakan. Itu juga dihukumi sama ya, kesempurnaan atau kelengkapan sesuatu itu memiliki hukum seperti hukum sesuatu itu sendiri. Yang membantu atau menyempurnakan terwujudnya suatu perbuatan itu dihukumi sebagaimana hukum perbuatan itu. Dalam syarah dari bait ini, saya ambilkan dari syarahnya Syekh Sa'ad Asy-Syithri. Beliau mengatakan wal wasail in kana laha hukmun mustaqillun fi syari'ati bil wujub aw bit tahrim fa innaha ta'khudhu hukmaha al asli fi syari'ah. Ada perincian ya terkait dengan wasilah yang menjadi sarana untuk mewujudkan suatu tujuan. Memang kalau kaidah ini mengatakan wasilah itu mengikuti hukum tujuannya. Seperti menunaikan sholat, hukumnya apa? Sholat wajib, wajib. Maka wasilah ke arah sana hukumnya wajib juga. Itu hukum asalnya begitu. Tapi ketika wasilah ini memiliki hukum yang independen di kacamata syariat, ketika syariat sudah menghukumi suatu perbuatan dengan hukum yang berdiri sendiri, maka ketika itu dia tidak lagi menginduk kepada tujuannya. Ya, contoh, menafkahi keluarga hukumnya wajib. Mencuri hukumnya haram. Mencuri untuk menafkahi keluarga haram. Karena sudah ada hukum independen terkait perbuatan mencuri. Sholat hukumnya wajib. Wudhu hukumnya ya mengikuti hukum sholatnya. Ya maksudnya gak bisa dipisahkan. Sholat harus ada toharoh. Kalau bisa pakai air, wajib dia pakai air. Tapi ngambil air milik orang lain dipakai wudhu, gak izin. Kalau izin dulu gak masalah. Dia gak izin ngambil dari Indomaret, bawa lari misalnya. Itu ngambil dari Alfamart, diambil langsung bawa pergi buat wudhu. Walaupun itu untuk menunaikan suatu ibadah yang wajib, tapi di sini perbuatan itu sudah ada hukumnya dalam syariat. Ghasab atau mencuri itu mungkin masuknya ghasab, bukan mencuri. Kalau mencuri itu ngumpet-ngumpet, terang-terangan dia ngambil, ya ambil ya, makasih, bus, pergi gitu. Ini ghasab namanya, haram. Jadi nggak bisa kita berlakukan secara mutlak. Ketika wasilah itu atau sarana itu sudah memiliki hukum tersendiri dalam syariat, maka dia tidak lagi mengikuti tujuannya. Namun atau contoh lainnya di sini, cukuplah ya contohnya ya. Sekarang ketika tidak ada dalil khusus dalam syariat terkait wasilah tersebut, gak ada dalil khususnya, baik yang mewajibkan maupun yang melarang, gak ada. Nah, baru ketika itu dia mengikuti tujuannya. Ya. Nah, di sini terbagi menjadi tiga macam wasilah-wasilah yang tidak memiliki dalil khusus dalam syariat. Itu terbagi menjadi tiga. Ini bagus untuk dicatat. Dan mencatat di sini hukumnya apa? Ayo, mencatat hukumnya apa? Hah? Wajib. Berarti kalau nggak catat dosa apa dosa? Bagi yang tidak bisa menghafal kecuali dengan catatan, ya itu mengikuti hukumnya. Bagi yang hafalnya seperti Imam Bukhari, enggak wajib dia catat. Ya. Kena antum. Yang pertama, wasail mufdiyah ilal maqsudi qat'an. Wasilah-wasilah yang dipastikan bisa mewujudkan tujuan. Jenis wasilah yang tidak dibahas hukumnya secara khusus terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wasilah-wasilah yang dipastikan dia bisa mewujudkan tujuan yang dicari. Maka bil ijma, berdasarkan ijma'nya para ulama, wasilah tersebut hukumnya sebagaimana tujuannya. Ketika dia erat sekali menjadi sebab terwujudnya suatu maksud, dan itu bisa dipastikan secara hukum sebab akibat loh ya. Kalau takdir itu ya bicaranya beda, tapi secara hukum sebab akibat itu bisa dipastikan kalau enggak begini enggak akan begitu. Kalau enggak dengan cara ini enggak akan bisa terwujud itu. Nah, ini bil ijma, para ulama sepakat ijma bahwa hukum wasilah itu mengikuti tujuannya. Dan itu diungkapkan oleh ulama usul fikih dengan ungkapan lain yang cukup populer, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang tanpanya suatu kewajiban itu tidak bisa terwujud, maka hal itu menjadi wajib juga. Apa saja yang tanpanya, tanpa hal ini, suatu kewajiban gak bisa diwujudkan, maka hukum hal tersebut wajib juga. Faham? Siapa yang bisa ngulangi? Hasan, artinya apa-apa yang ya. Baik. Contohnya membersihkan atau membasuh kaki hingga telapak kaki. Dan untuk memastikan telapak kaki itu terbasuh semuanya sampai mata kakinya, mau tidak mau ada bagian dari betis yang ikut terkena air. Untuk memastikan bahwa seluruh bagian telapak kaki yang wajib dibasuh dalam wudu itu benar-benar terbasuh, maka mau tidak mau ada bagian dari betis kita yang kena. Ya. Maka membasuh sebagian dari betis di sini merupakan kesempurnaan yang tidak bisa dipisahkan dari kesempurnaan membasuh telapak kaki. Sehingga dia hukumnya mengikuti hukum membasuh telapak kaki. Sebagian dari betis, bukan semuanya ya. Sebagian yang paling bawah itu yang berbatasan langsung dengan mata kaki. Siku juga begitu. Ya, mau enggak mau kena sedikit lah. Mau ngepaskan batasnya siku kan susah. Ya. Ya, mau enggak mau kena sedikit bagian lengan atasnya ini. Wasilah jenis pertama ini selain diungkapkan oleh ulama usul fikih dengan istilah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, mereka juga mengungkapkannya dengan ungkapan lain ketika itu berkaitan dengan yang hukumnya haram, yaitu ma la yatimu ijtinabul haram illa bijtinabihi fahuwa haram. Hal-hal yang tanpa menjauhinya yang haram tidak bisa dijauhi, maka itu juga menjadi wajib dijauhi. Jadi sesuatu yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sesuatu yang haram, maka dia juga disikapi seperti sesuatu yang haram tadi. Karena gak mungkin seseorang bisa meninggalkan yang haram kecuali dia juga harus meninggalkan yang ini dulu. Contoh, ketika seseorang mau melamar salah satu gadis tetangganya, dia bilang ke ibunya, "Bu, saya minat dengan salah satu gadis tetangga sebelah." Mana Joko? Kok ngakak atau mana tanya mana Joko kok? Antu suudon mah Joko. Ada ya. Misal Joko mau ngelamar anak tetangganya. Ibunya bilang, "Kok dulu ibu pernah nyusuin salah satu dari anak tetangga, cuman ibu lupa yang mana." Ada yang namanya Tuti, ada Ayu, ada Nur, apa lagi? Ada Yuli. Anak tetangga cuma 4 ini. Siapa tadi namanya? Tuti, Ayu, Nur, sama Yuli. Nah, berarti salah satu dari yang 4 ini adalah siapanya Joko? Saudara sepersusuan. Haram apa halal dinikahi? Haram. Yang lain halal, tapi ibunya lupa. Nah, bagaimana cara menghindari yang haram? Ya menghindari semua, jangan kawin sama tetangga sebelah kok ya. Karena gak bisa dipastikan yang mana, ibunya lupa ini. Wal asl fil luhum wal abdha', apa? Hukum asalnya kemaluan itu halal atau haram? Haram. Hukum asalnya haram. Pernikahan hukum asalnya halal, tapi di sini ada ishtibah, ada kecampur syubhat ini. Ini yang mana yang boleh saya nikahi ini? Ibunya lupa. Masih bayi disusui. Lupa. Dan terbatas ini saudara sepersusuannya dia itu tidak akan keluar dari 4 orang gadis tetangga sebelah ini. Untuk menghindar dari menikahi sesama mahram yang itu hukumnya haram, mau tidak mau harus menghindar menikahi mereka semua. Artinya tidak boleh menikah dari siapapun ya di antara mereka. Kalau mereka semua memang tidak boleh dinikahi, tidak boleh, karena saudari ya. Itu contoh. Ma la yatimu ijtinabul haram illa bihi. Hal-hal yang tidak bisa, yang haram itu dijauhi kecuali dengan menjauhinya. Tapi kalau ternyata si Joko misalnya, Joko lagi. Fahmi. Emang Fahmi cuma ente? GR banget ente ini. Fahmi, dia mau nikah dengan gadis Bekonang. Ono giri toh. Rodok keren sithik lah Bekonang gitu. Dia mau nikah dengan gadis Bekonang. Ibunya bilang, "Dulu ada tetangga kita orang Bekonang, ya, sempat saya susuin waktu dia masih bertetangga, dia saya susuin anaknya dia yang perempuan, terus dia pindah ke Bekonang, saya lupa di mana sekarang alamatnya. Apakah orang satu Bekonang jadi haram semua buat Fahmi? Ah, haram semua enggak? Kenapa kok enggak? Hah? Gitu ya, enggak jelas ya. Sakno ya. Padahal bisa juga nikah dengan selain Bekonang kan? Wonogiri misalnya. Ya, jadi memang begitu. Ketika syubhatnya ini tidak terbatas satu desa, ya, atau satu, apalagi kalau kotanya kota besar, maka tidak menjadikan itu haram semua, enggak. Karena di sini kemungkinannya kecil sekali. Kemungkinan ya berapa sih? Jumlahnya perempuan di Bekonang ini sehingga enggak boleh semua dinikahi. Persentase yang itu menjadi saudaranya dia kan kecil gitu ya. Ini juga berangkat dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini kondisi yang menyulitkan. Kalau satu Bekonang enggak boleh ada yang dinikahi, waduh repot ini mau cari di mana lagi, padahal yang mau cuma orang Bekonang. Jangan KR loh. Baik. Contoh yang kedua, ini contoh wasilah yang apa tadi? Salah antum. Itu yang pertama. Ini contoh dari atau jenis kedua dari wasilah yang salah lagi. Makanya nyatet. Contoh atau jenis kedua dari wasilah yang Bukan. Itu jenis pertama. Hah? Wasilah yang tidak ada salah kok, ente jangan GR juga. Ini Joko tadi. Salah. Wasilah yang tidak ada dalil khusus yang mewajibkannya atau yang mengharamkannya. Ini jenis yang keduanya sekarang. Yang pertama tadi adalah ketika wasilah itu merupakan atau bisa dipastikan bisa mewujudkan tujuan. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, wasilah ini sebaliknya yang pertama. Kemungkinannya kecil dia bisa mewujudkan tujuan itu. Dia wasilah tapi jarang bisa menghasilkan tujuan. Jarang bisa mewujudkan tujuan. Ya kalau mungkin dari 10 kali eksperimen keberhasilannya di bawah 50%. Ya, lebih sering tidak berhasilnya. Bagaimana hukumnya? Maka tidak bisa dihukumi tidak bisa dihukumi sama dengan tujuan, yang enggak bisa. Karena apa? Hal-hal yang jarang terjadi itu biasanya tidak digubris oleh syariat. Ya, hal-hal yang sifatnya jarang berhasil itu tidak memiliki hukum tertentu. Enggak bisa dia dikait-kaitkan. Hukum itu mesti dibangun di atas ghalabatul dzan atau yakin. Sesuatu yang memang meyakinkan atau diduga kuat dia bisa seperti itu. Adapun sesuatu yang jarang bisa menghasilkan, maka tidak dihukumi sebagai wasilah yang hukumnya sama dengan tujuannya. Paham apa enggak sih? Maksudnya, paham ya? Ulangi lagi, yang paham tolong ulangi. Enggak apa-apa, ini mudah rosah gitu loh, jangan malu. Siapa tahu yang tadi merasa paham ketika disuruh ngulangi ternyata salah paham. Ayo tadi ada yang bilang sudah paham apa tadi? Tolong ulangi. Wasilah yang kemungkinannya kecil atau jarang bisa mewujudkan tujuan. Maka tidak bisa dihukumi apa-apa. Jadi enggak bisa hukumnya disamakan dengan hukum tujuannya. Jelas? Karena apa? Karena hukum-hukum syar'i itu tidak mengacu kepada sesuatu yang sifatnya jarang, tapi mengacu kepada sesuatu yang sifatnya sering, sesuatu yang merupakan dugaan kuat atau malah sampai ke tingkat yakin, ya. Contoh, ada orang mengatakan begini, kita tidak membolehkan bertanam anggur karena nanti dijadikan khamr. Anggur memang dia bisa dibuat khamr, tapi lebih banyak mana anggur yang dijual sebagai buah dengan anggur yang kemudian diproses jadi khamr, banyak mana? Banyak yang buah. Enggak bisa semata-mata anggur itu dilarang untuk ditanam, di istilahnya apa ya? Ya ditanam ya. Ditanam, dibudidayakan, karena anggur bisa dijadikan khamr. Ya memang bisa, tapi kan kecil. Nah, ini enggak dihukumi sama dengan hukum khamrnya. Khamr haram, tapi anggur halal, walaupun anggur bisa dibuat khamr. Alasannya karena itu kemungkinan kecil. Yang ketiga, wasilah yang tidak dipastikan ya, dipastikan tidak, tapi seringkali dia bisa mewujudkan tujuan tersebut. Wasilah-wasilah yang diduga kuat dia bisa mewujudkan suatu tujuan. Nah, dalam hal ini berlaku kaidah yang namanya sadduz-dzara'i. Sadduz-dzara'i, mencegah celah-celah yang mengarah kepada sesuatu yang terlarang, walaupun hal itu sendiri pada dasarnya tidak dilarang secara langsung, tapi dia seringkali dalam banyak peristiwa dia menjadi penyebab terjadinya sesuatu yang terlarang. Nah, ini namanya sadduz-dzara'i. Ini yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Fuqaha berbeda pendapat, apakah kita langsung berikan dia hukum seperti hukum tujuannya haram ataukah tidak. Contohnya apa? Menjual anggur ke pabrik khamr. Diduga kuat anggur itu akan dibuat khamr. Contoh lagi, menjual senjata saat terjadi perang saudara antar kaum muslimin. Diduga kuat senjata itu akan digunakan untuk menumpahkan darahnya sesama muslim. Menurut madhabnya Zahiriyah dan juga sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah, jadi Zahiriyah semuanya, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah, itu mengatakan dalam hal-hal seperti ini wasilahnya tidak dihukumi dengan hukum tujuannya atau dengan hukum dugaan kuat itu tadi. Jadi tidak diharamkan menjual anggur ke pabrik khamr, tidak diharamkan karena yang dijual anggur, mesti berupa anggur. Bisa juga sih anggur itu dimakan, kan bisa juga. Bisa, walaupun ada dugaan kuat oleh pabrik khamr ya biasanya dibuat khamr. Jadi sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah plus Zahiriyah semuanya mengatakan tidak diharamkan jualan anggur ke pabrik khamr karena bukan sesuatu yang pasti, dan yang dijual itu zatnya mubah, manfaatnya juga masih memiliki manfaat yang mubah. Paham ya? Anggur kan mubah toh, buah gitu loh. Anggur ini buah. Manfaatnya apa? Ya buah bisa dimakan. Bisa disalahgunakan? Bisa. Tapi belum pasti. Ada dugaan kuat memang. Di sini mereka melihat kepada zahirnya. Zahirnya jual beli kok. Dan yang dijual zatnya halal juga memiliki manfaat yang halal juga. Jadi mereka tidak melarang menjual anggur ke pabrik khamar. Dalil mereka hukum asal dari perbuatan itu, yang itu hukum yang mubah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Dan Allah juga mengatakan, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apa yang kalian perselisihkan itu hukumnya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua sebaliknya, ketika itu dugaan kuat maka dia mengikuti dugaan kuat tersebut. Ya kalau jualnya ke pabrik khamer nggak boleh. Ya kalau apa tadi contoh lainnya, nah jual senjata pas perang saudara kepada orang-orang yang terlibat nggak boleh juga. Dalil mereka apa? Saddudz dzara'i. Itu tadi kaidah yang disimpulkan dari Ibnu Qayyim menyebutkan ada 99 atau bahkan mungkin 100 ya. Di kitab beliau At-Turuq Al-Hukmiyah, beliau menyebutkan kalau enggak salah sampai 100 dalil bahwasanya syariat ini menerapkan apa yang dikenal dengan saddudz dzara'i. Zari'ah itu namanya sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu yang lain, yang haram. Dia sendiri tidak diharamkan secara langsung. Seperti melihat lawan jenis. Melihat lawan jenis itu zari'ah ila zina. Adalah celah yang kalau dibiarkan dia seringkali berakhir pada terjadinya perzinaan. Ikhtilatul rijal bin nisa itu dzari'ah ila zina. Apalagi al khalwah bil ajnabiyah, berduaan dengan perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, ini dzari'ah ila zina. Apalagi yang lebih dari itu, saling bersentuhan ya, pacaran dan lain-lain, jelas. Karena enggak mungkin secara logika orang enggak kenal, enggak apa, tahu-tahu zina, enggak mungkin. Mungkin? Enggak mungkin, mesti ada mukaddimah-mukaddimahnya kan? Nah, mukaddimah-mukaddimahnya ini dihukumi sama dengan hukumnya tujuannya tadi itu. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang mengarah ke sana, kalau dikumpulkan itu sampai seratusan. Itu dibahas satu persatu oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Turuq Al-Hukmiyah. Salah satu dalilnya di surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian wahai orang-orang yang beriman mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena atau jangan kalian mencaci maki sesembahannya orang-orang musyrik itu, nanti mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah karena kejahilan mereka. Kemungkinan Allah dicaci maki pasti atau tidak pasti? Tidak pasti, tidak pasti. Tapi besar kemungkinannya. Kalau pasti enggak juga, tapi besar kemungkinannya mereka akan balas dendam. Nah, dicaci makinya Allah jelas haram hukumnya. Mencaci maki sesembahan selain Allah itu hukum asalnya tidak haram. Hukum asalnya memang itu tercela gitu loh. Tapi ketika itu menjadi dzari'ah, menjadi pemicu terjadinya sesuatu yang haram, dia malah menjadi haram. Di sini Allah melarang, wala, jangan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Ada juga dalil lainnya tentang saddu dzari'ah ini. Bahwa dengan kita menerapkan kaidah saddu dzari'ah, maka kita semakin berpegang dengan nas-nas syar'i. Semakin besar respek kita dan komitmen kita terhadap dalil-dalil syar'i. Ya, karena tidak hanya yang dinaskan saja yang kita jauhi, tapi hal-hal lain yang mengarah ke sana juga kita jauhi. Padahal syariat itu memerintahkan kita untuk menjauhi yang haram, yang dilarang, bukan hanya untuk tidak melakukan. Iya enggak? Ijtanibu. Ya, jauhilah. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang kalian ku larang untuk melakukannya, maka jauhi dia. Jauhi itu tidak melakukan dan menghindar dari hal-hal yang mengarah ke sana. Iya enggak? Jadi bukan hanya tidak melakukan, tapi dia juga berusaha untuk jauh dari hal-hal yang mengarah ke sana. Makanya dengan kita menerapkan saddudz dzari'ah, kita akan semakin komitmen dalam melaksanakan dalil-dalil syar'i. Sehingga itu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Ini mazhabnya jumhur. Berarti kalau jumhur di sini adalah Malikiyah semuanya, Hanabilah semuanya, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah yang tidak berpendapat dengan pendapat pertama, dan inilah yang rajih. Nah, itu terkait dengan bait yang pertama, wasailul umuri qal maqasidi. Adapun bait yang kedua, fahkum bihadzal hukmi lizzawaidi, atau hal-hal yang menyempurnakan, bukan merupakan sebab utama, tapi dia menyempurnakan. Maka secara asal usul pemberian pahala maupun hukumnya maupun hukumannya, jadi ini menyempurnakan kejahatan, yang ini menyempurnakan ketaatan. Penyempurna ketaatan mendapatkan pahala, sebagaimana ketaatan itu juga mendapatkan pahala. Penyempurna kejahatan ada dosanya, sebagaimana kejahatan itu ada dosanya. Contoh, orang yang kembali dari menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kalau berangkatnya ke masjid, ya karena ini apa? Wasilah. Enggak bisa enggak. Mau sholat di masjid kok enggak berangkat ke masjid? Enggak mungkin dia bisa sholat di masjid, toh. Kecuali kalau rumahnya di masjid. Tapi pulangnya ke rumahnya lagi, ini pelengkap, penyempurna, supaya besok dia bisa berangkat lagi, dia pulang hari ini. Itu penyempurna. Dia insya Allah juga mendapatkan pahala. Ya, dia mendapatkan pahala karena itu penyempurna dari ketaatan. Jadi orang yang pulang dari masjid, dia juga mendapatkan pahala. Itu kalau dalam ketaatan ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang diharamkan, itu terbagi menjadi dua. Penyempurna dari suatu kejahatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyempurna yang dia itu sejenis dengan kejahatannya. Dia menyempurnakan tapi jenisnya sama dengan kejahatan itu sendiri. Maka dia dihukumi sebagai dengan hukum yang sama dengan kejahatan itu sendiri, ya. Karena dia sejenis dengannya, maka hukumnya sama, sama-sama berdosa. Jenis yang kedua, penyempurna M mutammimatun litakhallusi minal haram. Ini kok enggak cocok ya pembagiannya di sini. Ala kulli hal, disebutkan di sini oleh beliau hal-hal yang menyempurnakan terbebasnya seseorang dari sesuatu yang haram. Contohnya biar jelas. Contohnya orang yang dalam keadaan ihram ya, mau melaksanakan manasik haji atau umroh, kan dia harus ihram dulu toh. Dan ketika ihram ada pantangan-pantangan. Bagi laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian yang sering diistilahkan dengan pakaian berjahit. Sebetulnya yang lebih tepat adalah pakaian yang biasa dipakai sehari-hari, yang bentuknya sesuai dengan bagian-bagian tubuh. Walaupun gak berjahit, seperti sorban gak ada jahitannya, gak boleh dipakai. Misalnya dia pakai jaket, dia dalam keadaan ihram pakai jaket. Nah, pakai jaketnya haram. Melepas jaket itu menyempurnakan sebetulnya. Cuman menyempurnakan di sini untuk melepaskan yang haram. Lain dengan orang yang pulang dari masjid. Lain, itu kan ketaatan ya. Kalau di sini dia sudah terlanjur make, dia harus lepas ini. Enggak boleh terus-teruskan. Nah, melepaskannya ini tidak dihukumi sama dengan saat dia memakainya. Karena fungsinya adalah untuk menghentikan perbuatan yang haram itu. Ada juga wasail-wasail atau hal-hal yang para ulama masih khilaf ya, beda pendapat. Ini ditarik kemana nih hukumnya? Apakah termasuk penyempurna hal-hal yang haram, terjadi jenis yang haram itu, ataukah dia untuk menghentikan seseorang dari terus-menerus berbuat haram? Contohnya orang yang menjima istrinya di malam hari di bulan Ramadan, kemudian lagi jima dengar azan, langsung dia cabut. Apakah mencabutnya itu haram? Karena ya mohon maaf agak-agak porno dikit ya, cuman memang ilmiah ini. Yang namanya jima itu enggak bisa kalau tidak ada gesekan toh. Yang belum nikah ya belum paham. Ya wes, enggak apa-apa wes. Yang namanya jima itu enggak bisa kalau hanya one way. Jadi harus ya ada masuk ada keluarnya lagi. Tapi apakah ketika dia mencabut itu dia dosa juga? Dihukumi seperti saat dia jima? Nah, ini ulama khilaf di sini. Kalau itu dihukumi, apakah berarti dia wajib mengkodok puasanya dan membayar kafaroh seperti orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan? Ini akibat dari khilafnya para ulama. Mereka yang bilang ya itu hukumnya seperti jima, berarti hari itu puasanya dia batal, harus dikodok, dan dia terkena kafaroh yang mughalladhah, kafaroh yang berat, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau tidak bisa, maka beralih kepada budak tidak ada ya hari ini, memberi makan 60 fakir miskin. Ini contoh permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi bagi yang menganggap ini tidak sama dengan jenis jima, karena dia adalah sesuatu yang tujuannya untuk menyelesaikan hal yang terlarang tadi, untuk keluar. Dia melihat dari tujuannya, maka tidak membatalkan puasa, justru begitu dicabut dia bisa mulai puasa dan tidak terkena kafarah tadi. Sudah isya belum? Udah ya? Eh, azan dulu kalau sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah. Allah Baik, ini ada satu masalah penting yang melengkapi pembahasan tentang sarana dan tujuan ya. Dan ini sering jadi pertanyaan. Maka dilarang keras ngantuk. Konsentrasi penuh. Karena enggak ada siaran ulang. Ada kalanya orang bertanya, ini termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan enggak ya? Saya jualan barang, nanti kalau disalahgunakan gimana? Dosa enggak? Ya. Hal-hal seperti ini pernah dibahas oleh sekumpulan ahli-ahli fikih yang tinggal di benua Amerika dalam sebuah muktamar di kota Bahrain tahun 1428. Mereka bikin muktamar di Bahrain sana dan berakhir pada kesimpulan sebagai berikut. Ini kesimpulan dari muktamar mereka bahwa ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam hal yang berdosa dan masuk kategori permusuhan, yang itu dilarang oleh surat Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal itsmi, di surat dalam Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu terbagi menjadi 4 macam. Ya. Bukan hanya satu macam, tapi ada empat macam. Macam yang pertama, yang bersifat mubasyarah maqsud. Tolong menolong yang langsung, keterlibatannya secara langsung, dan memang ada tujuan, ada niat untuk menolong terjadinya maksiat. Dan pertolongan yang diberikan juga sifatnya langsung, bisa digunakan untuk maksiat. Contohnya, orang ngasih khamr kepada pemabuk agar diminum supaya dia mabuk. Jelas ini ya, khamrnya itu langsung bisa digunakan untuk maksiat. Tujuan dia adalah supaya digunakan untuk maksiat. Hukumnya jelas haram. Yang kedua, mubasyarah ghair maqsudah. Mubasyarah langsung, tapi tidak ada maksud supaya itu digunakan untuk maksiat. Contohnya menjual barang-barang yang diharamkan karena dia tidak memiliki fungsi lain yang mubah. Contohnya menjual khamr ya, bukan alkohol, khamr. Karena alkohol ini masih punya fungsi mubah. Kalau ini khamr untuk diminum, menjual narkoba, menjual alat musik, menjual majalah porno, VCD porno, apalagi misalnya patung, menjual salib dan semisalnya ya, pokoknya barang-barang ini tidak memiliki fungsi lain selain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan dia jualan bukan supaya ini dipakai musik, enggak, ana cuma ingin cari faedah. Saya cuma ingin cari keuntungan dari jual beli ini. Dia tidak bermaksud agar orang pada maksiat, enggak. Mau dijual, mau dibeli, terus dihancurkan di depan matanya dia, enggak masalah. Yang penting sudah laku ini barang, saya dapat untung. Beli majalah diborong, dibuakar majalahnya, enggak masalah buat dia. Apa hukumnya? Mikir, wah, anak kayak gitu nih. Apa hukumnya? Haram. Sama. Karena tidak memiliki fungsi lain kecuali yang diharamkan. Yang ketiga, maksudah ghair mubasyarah. Ada maksud untuk supaya dia digunakan untuk maksiat, tapi gak bisa langsung digunakan. Contohnya, orang ngasih duit agar uang itu dibelikan khamar. Yang dikasihkan bukan khamar, tapi duit. Nih, tak kasih duit. Supaya dibeli khamar atau dibelikan narkoba atau digunakan untuk maksiat uangnya itu. Walaupun uang sendiri bisa dipakai maksiat, bisa dipakai taat. Dia enggak bisa langsung digunakan untuk maksiat kan? Kendaraan. Nih tak kasih kendaraan. Buat apa? Buat nabrak orang. Nah, ini tujuannya haram tujuannya. Tak kasih apa misalnya? Hah? Uang buat beli rokok. Kasih HP buat apa? Ya buat misalnya hal-hal yang diharamkan menggunakan HP. Bisa juga dipakai untuk telepon yang mubah, bisa. Buat pacaran juga bisa HP. Ya, buat menyebarkan kedustaan juga bisa, ngadu domba juga bisa. Barang yang dia berikan tidak bisa langsung digunakan untuk maksiat, tapi tujuannya untuk maksiat. Apa hukumnya? Haram, ya. Yang keempat adalah tidak langsung dan tidak ada maksud. Contohnya orang ngasih duit, tujuannya adalah untuk dipergunakan buat hal-hal yang mubah, buat makan, buat biaya sekolah, buat bayar kontrakan rumah. Sama dia dipakai buat judi. Dosa enggak yang ngasih? Tidak. Ya. Dia jualan pakaian. Ya pakaian ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Masa enggak boleh jualan pakaian dalam? Boleh enggak jual pakaian dalam? Boleh. Dipakai di luar rumah, sakit yang beli. Nah. Dosa enggak? Enggak dosa, namanya orang sakit. Jualan senapan burung buat atau jualan panah dan busur buat olahraga, dipakai buat manah ayam tetangga misalnya. Nah, ini penyalahgunaan sesuatu. Dia enggak ada tujuan agar barang yang dia jual ini untuk disalahgunakan. Maka ini tidak diharamkan. Dan ini berlaku dalam kasus-kasus jual beli dengan orang kafir selama produknya itu masih memiliki manfaat yang mubah. Jual beli dengan atau sewa menyewa dengan non muslim, dengan orang-orang fasik, selama yang dipersewakan masih memiliki manfaat yang mubah, maka kembali ke hukum asalnya. Selama antum tidak ada niat untuk mendukung penyalahgunaan barang tersebut, maka tidak berdosa. Tapi ketika ada niat, nah itu Allah yang tahu. Mungkin aja dia ngakunya, enggak, saya enggak niat begitu kok. Tapi kalau dalam hati dia meniatkan dan dia merasa senang ketika barang itu digunakan. Seperti misalnya ada orang, dia punya hotel. Ya hotel ini bisa aja dipakai untuk pacaran, untuk zina, maaf-maaf, bisa enggak? Bisa. Ketika hotelnya itu rame dengan orang-orang yang begitu, dia seneng. Nah, hati-hati. Ini bisa menjadikan itu berubah dengan sekejap. Ya, innamal a'mal binniyat, berlaku di sini. Tapi bagi dia, saya tidak sedikit pun senang ketika itu digunakan oleh orang-orang yang seperti itu. Maka dia tidak berdosa. Tapi ya dia harus ancang-ancang. Karena ketika itu menjadi wasilah yang yaghlib al-dhan, ya, diduga kuat bisa disalahgunakan, misalnya orang yang masuk kelihatan dari pakaiannya orang tidak baik. Nah, dia harus antisipasi. Saddud dzari'ah di sini berlaku. Saddud dzari'ah berlaku di sini. Tapi ketika yang datang pakaiannya tidak mengesankan sama sekali, walaupun bisa jadi sengaja dia berpakaian-pakaian yang sopan supaya tidak dipersulit untuk nginap di hotel itu misalnya, itu bisa terjadi. Tapi dia sudah ada antisipasi paling tidak, ya, ada antisipasi. Nah, ini berlaku dalam hal-hal yang sifatnya memiliki bisa disalahgunakan, tapi bisa juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka asalkan yang bersangkutan tidak punya niat untuk mempermudah dan menolong orang lain untuk bermaksiat, maka dia tidak berdosa di sini. Nah, jadi yang bentuk yang keempat itu ada sedikit pengecualian, ya, yaitu ketika ada dugaan kuat dia akan disalahgunakan. Contoh, pakaian dalam, jualannya di Bali dekat pantai, yang beli Franji, bule yang ya tahulah dugaan kuatnya buat apa, ya dipakai di mana, maksudnya di pantai gitu loh, artinya buat mengumbar aurat. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya apa kira-kira? Jual pisau yang beli pencuri. Ya, yang terkenal pencuri dia, ya. Atau jual apa? Koper. Khomer. Nah, khomer jelas enggak boleh. Khomer jelas enggak boleh. Ini barang yang memiliki bisa disalahgunakan. Jual pedang. Ya, tapi yang beli ini preman. Kelihatan dari penampilannya dia preman ini. Nah, pedang itu bisa aja dia digunakan untuk hal-hal yang mubah, bisa seperti untuk hiasan misalnya, atau untuk latihan-latihan, ya. Tapi ini dibeli oleh preman, ini kemungkinan digunakan untuk membaca orang tinggi, menjadi tidak boleh di sini. Makanya ghalabatul dzon, dugaan kuat di sini berperan, ya, untuk merubah sesuatu dari hukum asal menjadi hukum yang bertolak belakang dengan asalnya tadi. Ya, seperti jual anggur ke pabrik khamr tadi itu. Ya, itu mirip dengan kasus yang keempat. Maka yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kullu libasin yaghlibu 'ala dhann an yusta'ana bi lubsihi 'ala ma'siyah fala yajuzu bai'uhu wa khiyatatuhu liman yasta'inu bihi 'ala al-ma'siyah. Setiap pakaian yang diduga kuat dia akan yang ketika dia dipakai itu akan membantu si pemakai untuk bermaksiat, maka menjual pakaian tersebut atau menjahitnya haram. Enggak boleh. Contoh, preman beli seragam polisi. Dugaan kuatnya buat apa? Buat ngelabui. Buat begal. Pura-pura ngerazia, pura-pura ini, pura-pura itu. Penjahitnya juga enggak boleh dia menjahitkan. Loh, Bapak kok pesan seragam polisi? Bapak ini kan bukan polisi. Wong kerjanya nongkrong pinggir jalan kok, saya tahu kok Anda beli minta dijahitkan seragam polisi. Nah, enggak boleh. Atau atau misalnya pakaian yang ketat, ya, walaupun pakaian ketat itu bisa digunakan untuk sesuatu yang mubah, bisa seperti digunakan ketika sekamar dengan suaminya misalnya, gak apa-apa. Tapi kalau yang beli ini terkenal perempuan tabarruj, artis yang beli, artisnya belum tobat, gak boleh, ya, karena berpotensi untuk tabarruj. Kosmetik sama, jual kosmetika boleh enggak? Hukum asalnya boleh kosmetika. Tapi siapa yang beli ini? Yang beli istrinya santri, istrinya ustadz, istrinya perempuan, atau istrinya orang-orang yang sudah ngerti tata mengenai ahkam atau hukum-hukum berdandan, tidak apa-apa. Karena dugaan kuatnya tidak akan dipakai untuk tabarruj. Tapi kalau yang beli orang-orang yang terkenal ya, kayak artis atau foto model dan lain sebagainya dan semisalnya, enggak boleh. Karena potensi untuk disalahgunakannya lebih besar daripada untuk digunakan untuk hal-hal yang mubah. Ya, wa kadzalika fala yajuzu bai'uhu wa khiyatatuhu liman yasta'inu bihi 'alal ma'siyah wa dzulm. Enggak boleh pakaian tersebut dijual, kainnya maupun jasa menjahitkannya kepada pihak-pihak yang akan menjadikannya sarana untuk maksiat dan berbuat zalim. Wa kadzalika kullu mubahin fil asl. Demikian juga barang-barang yang pada dasarnya mubah, ulima annahu yusta'anu bihi 'ala maksiat. Tapi diketahui dia akan digunakan sebagai sarana untuk maksiat. Parabola. Parabola bisa digunakan untuk menangkap TV-TV sunnah, TV-TV kajian, bisa juga untuk yang lain. Televisinya sendiri juga begitu. Kamera juga begitu. Bisa digunakan untuk yang mubah, bisa digunakan untuk yang haram. Ketika kita menduga kuat, apalagi hampir bisa dipastikan, maka enggak boleh dijual ke sana. Dijual ke orang itu enggak boleh. Ya, tapi ketika kita enggak tahu, boleh. Enggak tahu ya. Enggak ada indikator sama sekali mau disalahgunakan atau tidak, maka kembali ke hukum asal. Taib. Jadi mungkin ini terkait dengan masalah wasail al-umur dan bagaimana perinciannya serta penerapannya masing-masing. Ada yang kurang jelas? Sebagai apa? Supir taksi. Nah, taksi apa? Plat hitam. Online. Iya. Gini, pemerintah tahu nggak? Tahu. Pemerintah apa sikapnya? Mereka buat aturan, tapi nggak ada tindakan dari pemerintah. Nah ya, berarti di sini pemerintah mendiamkan. Seandainya memang pemerintah itu keberatan dan ingin melarang, bisa saja perusahaannya itu ditutup, tidak boleh beroperasi, bisa. Bisa nggak? Atau jawab, bisa enggak kira-kira? Kalau nutup itu perusahaan aplikasinya, Pak. Lah ya, kan kalau perusahaan aplikasinya dilarang beredar, otomatis kan orang juga enggak bisa menggunakan aplikasi itu tuh. Pemerintah bisa aja menutup Facebook, menutup apa ya, website-website yang anu, bisa. Itu hak pemerintah. Tapi ketika itu tidak ditindak seperti itu, berarti pemerintah masih memberikan toleransi di sini. Jadi kembali ke hukum asalnya. Ya, hukum asalnya itu aturan memang dibuat oleh pemerintah, tapi pemerintah di sini memberikan toleransi. Dan itu pun setahu saya aplikasi-aplikasi itu tidak sembarangan mobil, dia umurnya enggak boleh lebih dari 5 tahun. Karena pernah tanya ke supir Grab, mobil yang didaftarkan itu harus paling tua umurnya 5 tahun. Jadi 5 tahun sekali harus diperbarui. Malah itu lebih bagus daripada taksi-taksi resmi itu yang sudah kadang lebih dari 5 tahun masih beroperasi. Ya. Artinya secara hukum seperti itu. Undang-undangnya sudah. Undang-undang angkutan sudah ada. Yang namanya taksi untuk narik penumpang salah satunya adalah SIM-nya harus umum. Kemudian juga harus izin dari pemerintah, harus sekir dan lain sebagainya. Nah, itu makanya kembali ke perusahaan. Ketika perusahaan ini masih dibiarkan oleh pemerintah untuk beroperasi, itu izin. Jadi ada izin yang secara tertulis, ada izin secara sikap. Mungkin dia tidak pernah masang tulisan silahkan masuk ke rumah saya, enggak. Tapi orang masuk dibiarkan sama dia. Dia tahu orang masuk enggak dilarang. Atau misalnya jangan masuk kecuali yang berseragam. Dia lihat ada orang tidak berseragam masuk, dibiarkan juga sama dia. Ya berarti apa namanya, peraturan ini ada dengan tidak ada seakan-akan sama saja gitu loh. Karena seandainya dia mau melarang, dia bisa melarang. Tapi kenapa tidak dilarang? Nah, itu indikator ya, indikator bahwasanya hal tersebut masih diperbolehkan. Apalagi kalau kita melihat kepada hukum asal. Hukum asal dalam masalah muamalat itu hukum asalnya mubah, kecuali yang memang ada larangan khusus dari syariat. Sedangkan hal-hal seperti ini sifatnya peraturan yang itu persyaratan ya. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslim ini terikat dengan syarat-syarat mereka masing-masing. Misalnya antara rakyat dengan penguasa. Penguasa membolehkan kendaraan beroperasi kalau memang ada surat-suratnya, misalnya. Kalau ada atau dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Ini persyaratan yang disepakati. Tapi ketika ada sesuatu yang dikecualikan di situ dan pemerintah juga tidak menerapkan sanksi, ya berarti ini juga dibolehkan. Sampai kapan ya, itu tergantung kebijakannya. Dan kita juga seringkali mendapati ada aturan-aturan yang mungkin tidak klop ya. Ini peraturan daerah begini, peraturan pusat begini. Tapi masing-masing tetap berjalan. Karena memang kadang-kadang ada multi tafsir terhadap pasal-pasal dari aturan yang berlaku itu. Ada yang difahami begini, tapi bisa juga difahami tidak seperti itu. Dan ketika diangkat ke misalnya ke mahkamah, belum tentu yang menang pemerintah ya, belum tentu, karena mungkin pasalnya itu sendiri tidak akurat. Ala kulli hal, kenyataannya mereka tidak melarang. Kalaupun dilarang, mungkin di tempat-tempat tertentu, di bandara misalnya, atau di tempat-tempat tertentu, ya di situ berlaku larangan itu berlaku. Tapi di tempat lain, ya kembali ke hukum asalnya. Wallahu ta'ala alam. Wah, ini antum borong semua ini. Sebentar yang lain. La dharar wa la dhirar. Aplikasi kan? Kita dari pihak aplikasi itu akan memberikan bonus ketika dapat klaim 12 misalnya. Saya sebagai driver punya satu hari cuma klaim 11 sehingga tidak dapat bonus. Sehingga mereka order fiktif gitu. Tahu. Nembak sendiri. Nembak sendiri itu dia dapat bonus. Anda enggak suka tanya yang aneh-aneh gitu sih. Iya, saya juga tahu itu. Ada orang yang sengaja dia ngejar bonus, dia tembak-tembakan sendiri. Wallahu a'lam. Itu dampak buruk dari neokapitalisme. Ini kalau mau diterangkan panjang ini keterangannya. Nanti kesian yang lain-lain pada mau sholat. Antum apa pertanyaannya? Kalau kita menjalinkan baju untuk kebaya, atau mungkin kalau kebaya kan jelas untuk pernikahan dan juga kenkatin. Gak boleh. Sama yang dipakai orang itu biasanya untuk Natalan. Gak boleh, jelas. Jelas, tidak ada manfaat mubahnya itu. Manfaatnya haram. Kalau dipakai untuk Natalan haram manfaatnya. Demikian juga pakaian yang tidak bisa dipakai kecuali dalam kondisi-kondisi maksiat. Ya mana ada orang di kamar pakai kebaya ya, akhi. Tidak ada, dipakai kebaya buat kondangan. Dan di situ pasti akan dibarengi dengan tabarruj. Ya, karena tidak menutup aurat. Dari sana ya tidak menutup aurat. Dan itu pakaian untuk di luar, bukan untuk di dalam rumah. Kecuali kalau buat anak-anak belum terkena perintah ya, di bawah yang belum balik itu lain cerita. Jadi kalau mau agak aman, buat pakaian anak-anak. Kalau pakaian dewasa ini harus lebih sempit penggunaannya, penjualannya, terutama yang bisa berpotensi besar untuk disalahgunakan, itu harus ekstra hati-hati. Ya, wallahu taala alam. Dikit. Nah, ini yang hah? Oh, saya. Wawa tanya duluan tadi. Fadal. Yang mutu loh ya tanyanya. Sudah dikasih kesempatan enggak mutu. Nah, makanya nyatet ya sih, ente enggak pernah bawa catatan. Allah ya. Eh, sendal dan enggak. Enggak ganti. Apa, Zar? Eh, soalak. Pertanyaannya. Iya, iya, sebentar, saya mau tanya sekarang. Sebagian besar dipakai buat apa? Buat jagong. Dan biasanya itu haknya tinggi itu ya. Tidak langsung ke konsumen, tapi fungsinya untuk di sini ya kita lihat kepada ya, kalau mau dibilang halal 100% sulit, mau dibilang haram karena itu jualnya grosir, tidak langsung kepada pemakainya. Walaupun ada ya, kemungkinan itu sandal cuman buat pajangan, mungkin ada buat orang-orang yang rodok. Ini kecil kan kemungkinannya. Biasanya dijual lagi. Gitu loh, biasanya dijual lagi. Ya, ada syubhat di situ. Enggak bersih. Antum kira-kira ini kemungkinan persentase halalnya berapa itu yang halal? Sisanya ahsan ente sedekahkan wae. Baca. Enggak boleh, haram. Kecuali kalau mereknya orang kafir harbi. Tapi ada dilarang pemerintah. Oh, enggak ada urusan sama pemerintah. Tapi dilarang pemerintah. Apa itu? Oh, enggak, ini beda lagi kasusnya. Taksi enggak pakai merek. Aplikasi. Enggak, ini enggak ada urusan dengan pemerintah. Ini hak masing-masing merek ya, yang punya merek Nike untuk menciptakan brand Nike itu, dia iklan miliaran. Ini dia tidak pernah bayar iklan sekalipun, dia nembak produknya. Tidak boleh. Tidak pakai tapi. Sama yang setor, dia kok bisa dapat sol merek Nike dari limbah pabrik Nike asli. Jadi dari pihak pabriknya itu karyawannya biasanya kan pabrik perusahaan sedikit kan kejadian PR. Nah harusnya dibuang ya, bumi haruskan, tapi orang pabriknya dijual. Sejauh mana itu bisa dipercaya? Ya. Kalau memang ini bisa pastikan pabriknya itu sengaja menjual dan dia tahu itu bakal dijadikan sarana untuk memasukkan produknya dia, ya itu berarti dia memberikan izin. Tapi khusus kepada yang beli limbahnya pabrik. Sekarang apakah ini bisa pastikan semua merek seperti itu kondisinya? Nah ini lain lagi, bukan pabriknya tapi karyawan pabriknya ngembat. Nah ente hati-hati ente, mosok pabrik jual, bodoh banget itu pabrik. Hah? Dijual. Wah ini masalahnya bodoh-bodoh pedagang sandal yang ngomong. Ada syubhatnya. Lah, ginilah. Pokoknya intinya hukum asalnya enggak boleh. Karena itu pembajakan merek, dan merek itu sudah dijelaskan oleh fuqaha-fuqaha kontemporer, itu adalah barang berharga, harta. Merek, hak cipta intelektual, hasil penemuan, buku, ya, karya ilmiah seseorang, itu adalah harta milik dia. Enggak boleh dilanggar, enggak boleh dibajak. Merek ini, orang menciptakan merek itu berdarah-darah dia. Iklan puluhan miliar. Dan dia juga berusaha menjaga kualitas mereknya dia yang asli. Ketika itu dibajak oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, hanya diambil mereknya saja, kemudian kualitasnya abal-abal, dirugikan. Coba kita sekarang menjadi pemilik merek itu, kita kira-kira setuju enggak digitu kan? Ya wes, sama gitu loh. Hukum asalnya, hukum asal kaedahnya jangan lupa, kaedah sebelum ini. Isma, kaedah sebelum ini, ya. Wal aslu fil luhumi wal abdai wal nafsi wal mali wal apa namanya? Wal nafsi wal mali lil ma'sumi, itu at-tahrim, ya. Hukum asal kemaluan. Isma ya cuma. Belum selesai ini dikasih fatwa malah greneng dewe. Buat apa tanya kalau begitu? Ya, hukum asal harta, jiwa, kemaluan, apalagi daging. Harta dan jiwanya orang yang dilindungi secara syar'i. Kita sudah pernah bahas ya. Hanya satu saja yang tidak terlindungi, ini kafir harbi. Selain itu harta kafir, kalau dia bukan kafir harbi, dia masih dilindungi dalam kacamata syariat, enggak boleh dilanggar. Enggak boleh dilanggar. Kalau dia mengizinkan, oke. Mana izinnya itu? Seperti jelas-jelas pabriknya menjual. Ya sudah, enggak apa-apa. Berarti dia tahu ini bakal dipakai. Tapi kalau karyawan pabriknya ngembat, kemudian dijual sama dia, ini enggak menjadikan itu diperbolehkan gitu loh. Cukup ya insyaallah. Wallahu taala.